Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin, wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang disiarkan setiap hari pada waktu subuh dan beberapa saat menjelang azan maghrib. Semoga kajian ini dapat mencerahkan bagi kita dan khususnya bagi kami para penyampainya dari tim terjemah Safir Al-Azhar, dan tentunya semoga kita dapat mengamalkannya. Ayat Al-Quran yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pedoman bagi orang-orang yang beriman, menjadi pedoman bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang yang berbahagia. Dan di dalam ayat yang kita akan kaji pada hari yang berbahagia ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul inni anan nadzirul mubin, dan katakanlah sesungguhnya saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang membawa kabar baik atau kabar gembira, dan begitu juga memberikan sebuah peringatan atau suatu peringatan kepada kaumnya. Kabar gembira diberikan kepada mereka yang beriman, dan peringatan itu diberikan kepada mereka yang ingkar. Artinya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika peringatan itu diturunkan, itu berarti ada kelalaian terjadi di sana. Boleh jadi, kadang peringatan itu diberikan walau tidak ada suatu kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan. Namun pada lazimnya, biasanya peringatan diberikan apabila adanya suatu pelanggaran. Nah, kalau kita lihat rentetan daripada ayat ini, maka kita akan mendapatkan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa ayat sebelum ini yang telah kita kaji beberapa hari yang lalu, menceritakan tentang kaum Tsamud dan azab yang mereka terima, kemudian Allah menurunkan Al-Quran bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini dengan sebenarnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, dan Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah pemberi peringatan yang peringatan itu menjelaskan hakikat daripada kehidupan ini. Jangan kita menjadikan hidup ini sebagai tujuan akhir dari segala atau seluruh perjalanan kita, tidak. Tapi jadikanlah ibaratnya orang yang sedang mengisi bahan bakar untuk perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentu kalau kita tahu kendaraan kita minyaknya sedang kosong, atau bensinnya sedang kosong, atau bahan bakarnya sedang kosong, maka kita akan berusaha untuk mengisinya dengan sepenuh mungkin, karena kita tahu bahwa ada perjalanan yang begitu panjang yang akan kita lalui setelah kita mengisi bahan bakar tersebut. Inilah yang ingin diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan ada kehidupan-kehidupan setelah itu. Justru karena itulah kesadaran yang kita harus bangun dalam hidup ini, bahwa bagaimana kita menjadikan potensi yang ada dalam diri kita, apakah itu kekayaan, kekuatan, jabatan, atau apapun dari baik itu materi atau immateri, baik yang bersifat harta ataupun yang bersifat kekuatan dan potensi, kita manfaatkan dalam kebaikan. Kita manfaatkan dan kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bahwa apa yang kita miliki itu dari kebaikan, kita sharing, kita berikan, dan kita bagi-bagikan kepada orang lain. karena dengan memberi itu, maka hidup ini akan lebih bermanfaat kepada orang lain. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Tentu hari ini kita perlu bertanya, adakah kita orang yang bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan sebaliknya, kita adalah orang yang memanfaatkan orang lain? Yang mampu menjawab itu adalah kita. Nah, sekali lagi dari ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan kepada umatnya, kembali kepada umatnya, kepada manusia, mau menerima atau tidak, mau mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, atau bahkan bersikap menolak dan menjadi penentang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin yang akan menjelaskan dan berkontribusi terhadap penjelasan ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 89 dari surah Al-Hijr singkat tapi memiliki makna yang dalam. Wa qul inni anan nazirul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh saya adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Kata kul yang tertuang di dalam Al-Quran sebenarnya adalah koreksi ke dalam. Katakanlah Allah itu Esa. Memang gak dikatakan pun Allah itu Esa, tapi kita harus mengatakan Allah itu Esa. Terkadang terucap di mulut tetapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Terhujamkah di dalam jiwa bahwa Allah itu Esa dan Allah lah yang layak untuk kita minta pertolongan? Allahu Ahad lam yalid walam yulad. Atau kita merasa ada anak yang lahir dari Allah berupa materi sehingga kita menyembahnya. Maka di sini pun dikatakan wa qul, katakanlah, hujamkan di dalam jiwa bagai wahai Nabi Muhammad. Sebenarnya ini bukan pesan untuk Nabi Muhammad semata, tetapi perintah kepada Nabi Muhammad adalah perintah kepada umat manusia, umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Katakanlah wahai Jenal Arifin, katakanlah wahai diri saya, bahwa saya adalah penyambung kata peringatan. Tujuannya apa? Supaya tahu posisi kita. Nabi Muhammad telah tahu posisinya, bahwa dia memberi peringatan sehingga dia tidak dapat memaksa. Lasta alaihim bimusayyitir, engkau bukan pemaksa. Jadi seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya, wala tahzan alaihim. Kalau misalnya tidak sesuai apa yang kita sampaikan dengan perilaku masyarakat, jangan sedih, karena memang kita tidak bisa memaksa manusia. Al-huda hudallah, petunjuk itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk walau terhadap orang yang paling engkau cintai. Nabi Muhammad saja tidak memiliki kapasitas memberi petunjuk, apalagi kita. Maka di sini ketika da'i, ketika mubaligh menyampaikan pesan, maka koridornya anan nazirul mubin. Ya sudah, kita menyampaikan dan kita melaksanakan. Kenapa kita melaksanakan? Karena yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada istilah lima taqulu nama la taf'alun, kenapa engkau menyampaikan dan engkau tidak berbuat. Berarti dia belum paham dengan pesan yang disampaikan. Orang kalau tahu sate di suatu tempat itu enak, dia akan mengajak orang lain untuk makan di situ. Dia ingin mengajaknya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena sate itu enak. Begitulah dakwah. Kenapa kita mengajak? Karena memang pesan yang disampaikan itu adalah enak. Mau hidup bahagia? Tentu adalah mau hidup enak. Enak karena dia membahagiakan. Islam adalah jalan kebahagiaan. Tentu kita tidak mungkin lari dari kebahagiaan karena kita ingin hidup bahagia. Begitulah dakwah. Dakwah memberi peringatan supaya orang lain tidak celaka dan kita pun tidak ingin celaka. Kita mengatakan jangan belok sebelah kiri, itu jalan buntu dan setelah itu ada jurang. kita mengatakan itu karena apa? Karena kita telah melewati itu dan kita hampir terjerembab ke dalam jurang itu. Dengan sukacita kita mengatakan kepada orang lain yang lewat di situ, atau bahkan kita beli palang supaya orang jangan terjerembab ke dalam jurang. Begitulah dakwah, begitulah dai, begitulah mubaligh, dia menyampaikan dengan tegas dan jelas al-mubin. Karena apa? Karena dia telah menikmati manisnya Islam, telah menikmati indahnya Al-Quran, telah menikmati betapa bahagianya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menikmati betapa indah waktu sholat berjamaah atau ketika melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan inilah yang ingin di-sharing dan ingin dibagi, sehingga sesuailah ayat 88 dengan ayat 89 ini, tidak ada kata sedih ketika kita menyampaikan pesan dan orang lain tidak mau menerima, karena kita sebenarnya sungguh berbahagia dan akan bertambah bahagia bila mereka pun ikut bahagia bersama kita. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 poin yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan kita di akhir dari penjelasan ayat ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari seluruh nabi dan rasul. Sehingga yang sekarang kita hanya ikuti ajarannya adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ketika kita menyadari kalau Rasulullah saja tidak mampu memaksa, maka jangan pernah kita mencoba-coba untuk memaksa, karena kita tidaklah lebih hebat, kita tidaklah lebih sakti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip. Karena apa? Karena sebenarnya tugas kita hanya menyampaikan, sementara keimanan itu mengalir masuk ke dalam diri seseorang, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa dengan kesadaran bahwa diri kita ini penuh dengan keterbatasan, maka berbuat yang lebih banyak, lebih intens, lebih simultan, dan dengan perencanaan yang baik dalam berdakwah dan dalam menyampaikan dakwah, tentu adalah tugas yang harus kita emban bersama-sama. Dan itu semua adalah tugas kita, bukan hanya tugas satu instansi atau satu lembaga saja yang berlabelkan ulama, tetapi tugas dari para asatiz yang memiliki profesi dalam tanda kutip sebagai seorang ustaz atau sebagai seorang mubaligh, dan begitu juga sebagai seorang ustazah atau mubaligh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tugas ini sungguh sangat mulia, sehingga hanya orang-orang yang mulialah yang mau melaksanakannya. Tugas menyampaikan ajaran agama Allah ini adalah sangat mulia dan sangat dipuji Allah. Justru karena itu, berbahagialah kita ketika kita mampu menjadi bahagian walaupun yang terkecil dari pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.